Alhamdulillah masih bersama Atta. Tasjilat Al-Qasas mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-19 dengan judul Pedang Al-Aun dan Ukasha. Nah, anak-anakku sekalian, baiklah kalian dengarkan bersama-sama ya. Jangan ramai. Ya, duduk dengan rapi dan tenang. Anak-anakku sekalian, di waktu itu ada sebuah pertempuran, ya. Pertempuran atau perang. Perang tersebut dinamakan Perang Badr. Ya, perang apa anak-anakku sekalian? Perang Badr. Perang Badr adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy tentunya, ya. Perang ini langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dipimpin oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, dengan tanpa rasa takut sedikit pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pertempuran. Atau waktu itu anak-anakku sekalian, Perang Badar pun berkecamuk. Di sana ada seorang sahabat bernama Ukasah bin Mikson Al-Asadi. Dia membawa sebilah pedang, kemudian langsung terjun ke kancah pertempuran. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, pedang Ukasah akhirnya patah. Patah dan patah. Kemudian setelah itu, Ukasah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberinya ganti, yakni dengan sepotong kayu dari akar pohon. Kemudian beliau bersabda, "Bertempurlah dengan ini wahai Ukasah." Demikian diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan semangat dan membakar semangat Ukasah radhiyallahu anhu. Maka Ukasah radhiyallahu anhu mengambil dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya terjun kembali ke kancah pertempuran. Dengan sigap dan tepat dan gagah berani, Ukasah bin Mikson mengayunkan pedangnya ke arah lawan. Dan subhanallah, orang-orang musyrikin dari kalangan Quraisy, orang-orang kafirin dari kalangan Quraisy, maka banyak yang menjadi korban sia-sia, tewas mengenaskan dengan ayunan yang sangat dahsyat dari tangan Ukasah bin Mikson. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa memang. Ya, semuanya ini adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anakku sekalian, ketika itu potongan akar yang dibawa oleh Ukasah bin Mikson, yang dibawa untuk bertempur melawan musuh-musuh Islam tadi, subhanallah, menjadi sebilah pedang. Ya, menjadi sebilah pedang. Pedang itu panjang, kuat dan putih mengkilat. Ukasah bin Mikson tambah berwibawa dan tambah ditakuti oleh lawan-lawannya. Maka pedang itu pun dinamakan Pedang Al-Aun. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan gagah perkasa Ukasah bertempur terus menerus dengan menggunakan pedang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya kepada kaum muslimin, yakni kemenangan. Kemenangan dan kemenangan itulah yang diraih oleh kaum muslimin. Hanya anakku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kemenangan pun dicapai, Ukasa bin Mikson terus melanjutkan pertempuran demi pertempuran di lain waktu dan di lain tahun. Ukasa bin Mikson selalu menyertai pedangnya. Artinya, pedang yang diberikan oleh Rasulullah SAW selalu dibawa oleh Ukasa radhiyallahu anhu di setiap peperangan dan pertempuran. Dan juga di setiap pertempuran yang bersama Rasulullah SAW. Dan tidak hanya itu saja, bahkan pedang itu terus dibawa ke dalam pertempuran walaupun ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, sampai suatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ukasa bin Mikson akhirnya pun terbunuh dan syahid, dan surga baginya jaminannya. Ketika itu Ukasa bin Mikson terbunuh dalam perang Riddah. Pedang Al-Aun masih tetap bersamanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau meninggal, Ukasa bin Mikson adalah seorang sahabat yang mendapat kabar gembira sebagai seorang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 70 ribu orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Demikian Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat ketika itu. Mendengar itu, Ukasa segera memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan termasuk 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, engkau termasuk golongan mereka. Nah, anak-anakku sekalian, subhanallah, Ukasa didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai pertanda bahwa Ukasa nantinya bakal masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berita Rasulullah tidaklah dusta. Karena apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pula ada seorang laki-laki yang meminta didoakan seperti Ukasa. Ketika itu pula juga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah didahului Ukasa. Demikian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, demikian itu dulu ya. Insyaallah akan kita sambung di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Sumber bacaan Ar-Rahiqul Makhthum karya Al-Syeikh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 243, dan Kitabut Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, halaman 8.